Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan atau pelajaran yang berikutnya itu halaman 29. Al-isyaratu ila jam'i ghair al-aqil. Al-isyaratu ila jam'i ghair al-aqil, mengisyaratkan kepada jamak yang tidak berakal. Karena ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Nah, bagaimana sekarang kita mengisyaratkan jamak yang tidak berakal? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya gini. Kitabun mufrad, jamaknya apa? Kutubun. Ya enggak? Kalau jarak dekat, hadza kitabun, ya kan? Nah, sekarang kalau kutubun bagaimana? Kutubun ini, ini adalah kitab-kitab, jangan haulai. Sekedar arti kan? Jarak dekat, hadza, hadzani, haulai. Hadza satu orang laki-laki jarak dekat, hadzani dua orang laki-laki jarak dekat, haulai jarak dekat mereka laki-laki. Paham ya? Nah, untuk yang berakal tapi Allah haulai. Kalau tidak berakal menggunakan hadi. Ini penting. Nah, sebelum mana jelaskan nanti menggunakan apa hadi. Jadi hadhihi kutubun dan haulai kutubun, mereka adalah para kitab. Cocok enggak kira-kira? Mereka adalah para kitab. Cocok enggak? Enggak cocok. Ini adalah kitab. Karena enggak berakal. Ada singa, asadun singa, zamannya usudun. Haulai usudun, mereka adalah para singa. Cocok enggak? Cocok enggak? Enggak cocok. Karena singa tidak berakal. Antum lihat. Kalau tidak berakal jangan menggunakan haula. Haulai sama ulaika khusus untuk yang berakal. Kalau tidak berakal pakai hadhi atau tilka kalau jarak jauh. Kita lihat. Kata beliau qala al-mu'allifu asbahullah al-isharatu ila jam'i ghairil aqil, mengisyaratkan kepada jamak yang tidak berakal. Al-jam'u ghairil aqil lil qarib hadhi. Ini. Jamak untuk yang tidak berakal ke jarak dekat hadhi. Hadhi kutubun. Kutubun jamak atau mufrad? Jamak. Jamak itu yang menunjukkan lebih dari dua. Mufrad menunjukkan satu. Musana menunjukkan dua. Dihafal, mutskinkan. Musana menunjukkan berapa? Dua. Jamak menunjukkan berapa? Jamak menunjukkan berapa? Lebih dari dua. Mufrad menunjukkan berapa? Satu. Paham ya? Jangan tertipu dengan ini, paham ya? Jadi antum mesti sebutkan ya. Mufrad menunjukkan satu, musana menunjukkan dua, jamak lebih dari dua. Paham masalahnya? Nah, kutubun ini jamak. Jamak dari kitabun. Berarti banyak kitab. Hadhihi kutubun. Kita lihat. Hadhihi kutubun, ini adalah kitab-kitab. Hadhihi buyutun, ini adalah rumah-rumah. Baitun. Baitun. Artinya apa baitun? Rumah. Berapa jumlahnya? Satu atau dua? Satu. Satu atau dua? Satu. Nah. Kemudian kalau jamaknya apa? Buyutun. Jamaknya buyutun. Masya Allah. Buyutun. Nah. Buyutun ini jamak dari baitun. Rumah-rumah. Kalau antum mengisyaratkan ini adalah rumah-rumah, jangan haulai tapi hadihi buyutun. Ingat-ingat ya. Jadi kalau mengisyaratkan jamak jarak dekat yang tidak berakal, pakai apa? Hadhihi. Pakai apa? Hadhihi. Jadi hadhihi untuk mengisyaratkan jarak dekat yang tidak berakal, tapi jamak. Mengisyaratkan jamak jarak dekat yang tidak berakal. Hadhihi buyutun. Hadhil abwabu maftuhatun. Pintu-pintu ini terbuka. Hadhihi durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Berikutnya jarak jauh. Al-jam'u ghairul aqilil ba'id. Jamak yang tidak berakal tapi jauh. Pakai apa? Kalau yang berakal pakai ulaika, ya enggak? Ulaika tullabun. Nah, sekarang kalau tidak berakal pakai apa? Kita lihat. Jamak yang tidak berakal jarak jauh pakai tilka. Tilka, ingat-ingat. Tilka artinya apa tilka? Itu. Paham belum? Nah, jadi kita lewati kan isim isyarah jarak jauh, jarak dekat, muannas mudzakkar. Tilka. Nah, barakallahu fikum tanika ulaika itu. Ya enggak terkena mati kan? Naam. Tilka kutubun, itu adalah kitab-kitab. Jangan pakai ulaika, tapi tilka. Tilka buyutun, itu adalah rumah-rumah. Tilka nafid, tilka nawafidu mughlaqatun. Jendela-jendela itu tertutup. Tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat-pesawat itu besar. Antum lihat setelahnya itu. Nah, ada yang centang, ada yang silang. Yang centang itu benar, yang silang itu adalah keliru. Perhatikan yang punya kitabnya, perhatikan ya. Hadhihi kutubun, benar atau keliru? Hadhihi kutubun, benar. Hadza kutubun. Hadza kutubun, benar atau keliru? Keliru yang benar. Hadza kutubun, benar atau keliru? Yang benar. Hadza kitabun, benar memang, cuman hadza kutubun, untuk kutubun ini benar enggak hadza? Yang benar hadhihi. Kita lihat. Haula'i kutubun. Haula'i kutubun. Mereka adalah para kitab. Benar atau keliru? Mereka adalah para kitab. Benar atau keliru? Yang benar apa? Hadhihi kutubun dan haula'i. Tilka kutubun, benar. Dzalika kutubun, benar atau keliru? Abdul Razak. Dzalika kutubun, benar atau keliru? Jarak jauh untuk jamak yang tidak berakal pakai apa tadi? Tilka. Berarti kalau dzalika kutubun, benar atau keliru? Keliru yang benar. Jarak jauh tilka. Jangan sampai keliru. Ulaika kutubun. Ulaika kutubun. Benar atau keliru, Ubay? Yang benar jarak jauh tilka. Faham maksudnya? Ya wa na'am barakallahu fikum. Ana tutup yang terakhir situ. Ada contoh di situ, hadhil abwabu maftuhatun. Pintu-pintu ini terbuka. Sama tilka nawafidhu mughlaqatun. Jendela-jendela ini tertutup. Itu susunan apa di situ? Mubtada, badal, khobar. Hadhihi mubtada namanya di awal permulaan. Al abwab itu badalnya, maftuhatun khobarnya. Tilka mubtadanya, nawafid badalnya, mughlaq khobarnya. Antum biar enggak bingung. Isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah badal. Isim yang ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah namanya apa? Badalun. Namanya apa? Badalun. Kita lihat ini isim syarahnya. Biar antum tambah paham. Hadihi al-abwabu maftuhatun. Pintu-pintu ini terbuka. Cara ngatanya itu. Ini namanya mubtada. Ini namanya khobar. Nah ini namanya badal. Al-abwab ada alnya gak itu? Al-abwab ada alnya. Kalau nakirah itu kan gak ada alnya. Abwabun itu nakirah namanya. Kalau ada alnya namanya ma'rifah. Koedahnya isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim syarah namanya badal. Itu nanti ditulis ya. Isim yang ma'rifah dengan al jatuh setelah isim syarah namanya apa? Badal, enggak usah neko-neko, enggak usah panjang lebar, apa sih badal, enggak usah nanya dulu. Pokoknya dihafal dulu tadi. Isim ma'rifah dengan al kok jatuh setelah isim syarah badal. Kalau nerjemahkan badalnya dulu baru isim syarahnya. Jangan ini pintu-pintu terbuka. Keliru, pintu-pintu ini terbuka gitu. Saya kita lewati dulu kan ketika mufrad, contohnya mufrad seperti ini. Hadzal kitabu jadidun. Hadal kitabu jadidun. Kitab ini baru. Jangan, ini kitab baru. Paham ya? Jangan gitu, itu keliru. Walaupun secara bahasa Indonesia bagus, tapi keliru kalau secara bahasa Arab. Hadal kitabu jadidun. Ngartikannya apa dulu? Badalnya dulu. Ya artikan. Baru apa? Isim isyaratnya ini. Baru baru khabarnya. Mutada khabar. Ini diartikan lebih dahulu. Nomor dua ini. Nomor tiga ini. Paham ya? Jadi ngartikannya apa? Kitab ini baru. Paham belum? Kitab ini baru. Ini kitab baru. Paham ya? Ya itu kelihatannya bagus. Tapi kalau Kalau dalam bahasa Arab keliru. Paham ya? Bahasa Arab badalnya dulu, baru mubtada'nya, baru khabarnya. Paham belum? Ema. Berbeda kalau seperti ini. Hadza kitabun. Kalau hadza kitabun, artikannya apa? Ini adalah kitab. Kan itu hadza kitabun. Artikannya ini adalah kitab. Tapi kalau ini jangan, ini adalah kitab baru, keliru. Tapi kitab ini adalah baru. Paham belum? Paham salah ya? Isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim syarah apa namanya? Badal. Enggak usah nanya badal itu apa Ustaz. Sekarang enggak usah nanya dulu, nanti pembahasannya. Belum nyampe nanti khawatirnya. Kalau jelaskan, paham ya? Belum kuat istilahnya. Cuman antum pahami aja. Yang antum pahami apa? Isim ma'rifah dengan al. Ini ada al. Kelihatan enggak alnya badal ini? Kelihatan enggak alnya? Kelihatan enggak? Aywa. Isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim syarah badal. Ma'rifah itu artinya apa sih? Khusus. Kalau umum namanya apa? Nakiroh. Kitabun. Tanwin enggak? Kitabun. Tanwin enggak akhirnya itu? Kitabun. Ditanwin enggak akhirnya? Tulis artinya. Kitabun. Ditanwin enggak akhirnya? Tanwin. Namanya nakiroh ini namanya. Umum. Kalau ada alnya, al. Al-kitabun, boleh enggak al-kitabun Ubay? Al-kitabun, boleh enggak? Enggak boleh, harus dibuang tanwinnya jauh-jauh kalau ada alnya. Al-kitabun. Paham belum? Muhammad. Al-kolamun. Keliru atau benar? Yang benar? Al-kolam, ingat-ingat. Al-mindilun. Benar atau keliru? Yang benar? Al-mindilu, tanpa tanwin. Ingat-ingat ya, kalau enggak ada alnya tanwin takodol. Tapi kalau ada alnya jangan ditanwin. Haram, memnul. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Awa, yang di bawah itu barakallahu fikum, kata beliau, jam'u ba'dil kalimat, itu antum, nah barakallahu fikum, hafalkan. Antum hafalkan ya, bareng-bareng besok dikerjakan tapi dihafalkan. Babun jamaknya abwabun. Baitun jamaknya buyutun. Najmun jamaknya nujumun. Qalamun jamaknya aqlamun. Himarun apa himar? Kedelai atau keledai? Hah? Himar kedelai atau keledai? Hah? Kedelai atau keledai? Keledai yang terbalik. Paham ya? Himarun jamaknya hamirun atau humurun. Dihafal itu ya besok ya. Yang enggak punya kitab nanti nyalin sama yang punya kitab salin itu ya. Jamak sama mufradnya itu. Jadi waktunya dimanfaatkan. Himarun jamaknya hamirun wa humurun. Besok katanya. Babun jamaknya apa? Nah, di sini ada. Abwabun. Caranya gitu. Dihafal. Nah, sarirun. Sarirun kan ranjang. Jamaknya sururun. Nahrun sungai jamaknya anharun. Sayyaratun mobil jamaknya sayyaratun. Kalbun. Apa kalbun? Sapi? Anjing. Kalbun anjing jamaknya kilabun. Ewa. Ta'iratun, apa ta'iratun? Burung. Nah, burung jamaknya ta'iratun. Darsun, pelajaran jamaknya durusun. Perhatikan, bahrun, bahrun laut jamaknya biharun atau buhurun, ada dua jamak. Biharun atau buhurun. Nanti yang enggak punya kitab nyatat ya, nyontoh yang punya kitab dicatatin nanti dihafal. Nah, besok nanyanya gini, bahrun jamaknya apa? Buhurun, enggak ada alasan enggak hafal. Harus dihafal. Semangat. Siap insyaallah? Ayo, kita lihat sini. Bahrun, biharun, buhurun, laut. Kitabun, kutubun. Dengarkan dulu. Kitabun, kutubun. Kitab jamaknya kutubun. Qamisun, qamisun kemeja. Jamaknya kumsanun atau akmisatun. Kumsanun atau akmisatun. Darrajatun, apa darrajatun? Apa? Sepeda apa? Sepeda motor atau apa? Sepeda ontel. Maaf ya, sepeda ontel itu ya. Nah, darrajatun jamaknya darrajatun. Haklun jamaknya hukulun. Apa tadi? Haklun apa artinya? Gunung. Jabalun. Sawah atau ladang. Habl jabalun jamaknya jibalun, gunung. Bintun jamaknya banatun. Apa artinya bintun? Apa artinya bintun? Anak perempuan, zamannya banatun. Itu dihafal soalnya, yang enggak punya kitabnya nyalin nanti. Walaupun enggak malam ini, besok disalin. Yang enggak punya kitabnya, intinya atau menghafal. Besok tatanya, ta'iratun zamannya apa? Wah, anak belum nyatat Ustaz, enggak ada alasan. Paham ya? Enggak ada alasan. Catatan soalnya ya. Ayo, siap soalnya? Siap insyaallah? Ayo, insyaallah harus dicatat semuanya, dihafalkan. Besok ditanyain apa jamaknya. Nah, nanti PR yang berikutnya lain lagi yang jelas. Namun semakin apa? Semakin ke depannya PR terus ada terus ya insyaallah biidznillah. Cuman biar apa semakin antum bisa menambah apa? Menambah faedah di sisi antum. Barakallahu fiikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.